对，有个嘛，domir，有个什么什么，arba，三嘛，domir，那。وعدم الوصول وسم الله كم عندك بيانا بيان متحركين ساكنين حركة ساكن لكن الأصل ولكن الأصل تخيم لام تخيم لام عندك ايوه في لفظ الجلاله بس kalau bukan lafzul jalalah tidak tebal. Sah. Masbuqah bi dhammah al fath. Nah. Qala misalnya. Sebelumnya fathah enggak qala. Qala. Baik. Masuk berikutnya. Cara berhenti tidak ada fotokopi, tidak ada fotokopi. Al-khulasah kesimpulannya sudah ada di sini, sudah di sini, enggak saya tulis. Di semua kalimat itu boleh dibaca sukun mahab. Ayo semua kalimat itu yang pertama kali yes sukun sudah apa itu dhamma apa kasrah atau tak marbutah atau alif syakl. Nah, pokoknya semua kalimat pertama kali pasti sukun al mahab asal dia begitu. Nah. Kemudian ismam khusus terakhirnya dhamma. Sedangkan raum khusus terakhirnya dhammah atau kasrah. Intaha, sah? Selesai sudah. Semua kalimat itu pasti bisa dibaca sukun al-mahad. Raum atau ismam, ismam dulu, khusus yang terakhirnya dhammah. Sedangkan raum khusus yang terakhirnya is dhammah kasrah. Wes kesimpulannya, ayo ya Jihad. Abdul Wahid. Sebenarnya dia apa? Semua kalimat nah pasti bisa dibaca di sukun mahal. Yang kedua, Umar. Ini Umar. Ismam syaratnya harakat terakhir harus dhamma. Ar-raum dhamma atau kasrah. Di sini sudah bisa kita ketahui di kesimpulan yang ada. Semua kalimat pasti jawab dulu pertama kali adalah sukun mahab itu pasti. Yang kedua dilihat bagaimana harokatnya terakhir. Kalau terakhirnya dhammah, boleh yang pertama sukun mahab, kemudian apa? Ismam, kemudian raw. Kalau harokat terakhirnya kasrah, pertama kali apa? Sukun mahab sudah. Kemudian kedua, raum. Nah, Selanjutnya kita, nah, kita baca ada beberapa pengecualian. Ada beberapa pengecualian. Cara berhenti dibagi menjadi tiga, sukun, ismam, rob. Bagi seorang membaca Al-Quran, hendaknya dia mengetahui tata cara berhenti di akhir kalimat. Ketika diminta untuk berhenti, ia terbagi menjadi tiga macam, sukun, ismam, rob. Sukun mahab atau murni berarti sukun terbagi menjadi tiga, nanti menjadi tujuh macam. Tamad dhammah, kemudian kasrah, fathah, sukun, harf isyakal, tak marbutah. Nah, yang bagian C sampai 6, kemudian G ini, lihat. Ini hak dhamir oleh dhammah, kasrah, dhammah, waw, wal kasrah atau ya. Jadi mulai C sampai G ini khusus li sukun dan mahab. Tidak boleh yang lainnya. Jadi C sampai G ini khusus sukun dan mahab. C misalnya ghaira, harakatnya fathah, jelas tidak ada di ismam atau berrom, ya enggak? Nah, tidak boleh. Kemudian yang kedua sukun. Melihat pada nomor huruf D. Sukun contohnya fa'anzir. Karena syaratnya 6. Ismam dan rom is dhammah atau kasrah. 6. Ismam khusus dhammah, rom dhammah kasrah. Arif disakal, arif disakal. Itu karena dibikin harokat karena bertemunya dua sukun, nah atau tiga sukun. Aslinya qalat ukhruj. Nah, qalat di sini al-murad al lisakal ini pada qalat bukan ukhruj. Qalat karena aslinya sukun qalat, maka tidak ada yang lainnya kecuali sukun nahab. Lam yakunil ladzina kafaru misalnya juga. Lam yakun. Situ di harakati kasrah lam yakuni. Maka lam yakuni tidak boleh dibaca kecuali sukun mahad karena aslinya yes. Karena aslinya apa? Karena aslinya sukun. Lahumur ka'u. Contoh lain lahumur ka'u. Nah, aslinya lahum. Kemudian dikasih harakat supaya tidak adanya dua sukun atau tiga sukun. Lahum, lahum murka'u. Nah. Kemudian tak marbutoh. Pokoknya terakhirnya tak marbutoh, baik itu berharakat dhammah atau kasrah atau fathah. Tidak boleh yang lainnya kecuali sukun mahab. Tak marbutoh. Baik itu berharakat dhammah atau fathah atau kasrah atau nah sukun tidak ada fathah dhammah kasrah tak marbutah, nah, tidak ada yang lainnya kecuali yes sukun al-mahab. Ini hak dhamir yang dinilai oleh dhammah seperti kultuh atau waw seperti talaku atau kasrah seperti ahli atau ya seperti liwalidai. U i caranya ngafalnya itu U i ha domir didahului oleh u dhammah wau kasrah ya u i bukan u i i u i. Jadi dhammah wau kasrah ya, maka ini pun juga khusus bagi sukun al mahab. Faham tak? Mafhum. Perhatikan ini kalau enggak bisa. Ya sekali lagi kita ulang bahwa semua kalimat yang pertama kali pasti dibaca sukun mahad. Itu harus pertama kali dijawab sukun mahad dulu. Nasta'inu misalnya. Pertama kali sukun mahad sudah. Kemudian kalau ismam syarat huruf terakhirnya is dhamma. Syakal dhamma. Kemudian kalau raum syarat terakhir harus dhamma atau kasrah. Ini sudah. Kemudian yang ini menjadi khususan, khusus. Mulai nah, huruf C sampai G khusus. Sukun al-mahab. Berharap fathah, sukun, atau alis sukun, sukun, atau mana, atau tak merbutah, atau hak domir yang dilakukan oleh UI. Dhammah wawu kasrah ya. Ar-Rawm yang punya tiga syarat. Ya, syarat. Terakhirnya berhakat dhammah atau kasrah. Nah. Ini syaratnya sekarang. Syaratnya Rawm. Itu harus dhammah atau kasrah. Terakhirnya. Kalau terakhirnya tanwin, maka harus dihilangkan tanwinnya. Seperti nah. Ra'ufun. Ra'ufun. Maka raumnya dibaca dengan raufu. Tidak boleh raufun. Ya raufu. Nah, rauf. Rauf. Selanjutnya hukumnya seperti kita membaca wasal. Seperti kita membaca terus. Jadi bukan berhenti. Kalau sukun mahad itu seperti berhenti. Nah, memang berhenti. Sukun mahad itu berhenti. Sekarang kita kasih contoh satu persatu. Kita lanjutkan dulu sebelum contoh. Yang ketiga adalah ismam. Ismam syarat huruf terakhirnya harus dhammah. Kemudian hukumnya seperti membaca waqaf. Jika misalnya sukun mahad 3, ismam pasti 3. 6, 2, 4, 6 misalnya dibaca matnya 2, 4, 6, ismam pasti 2, 4, 6 begitu. Sama mengikuti sukun mahad. Nah. Baik, sekarang pertanyaan. Baik, iya kak. Dibaca apa anda ya Fad? Bas sukun mahad. Iya kah sukun mahad fakot. Kenapa? Terakhirnya fathah. Nah, sajarati al-khuldi. Sajarati di situ. Anda bas ismam ar-rom. Nah, anda fakat, enak. Sukun mahad fakat. Kenapa? Hak domir tak merbutah. Nah. Sukun mahad. Tidak boleh yang lainnya. Sukun mahad saja. Atau. Nah, karena terakhirnya yes. Terakhirnya tak merbutah. Aindak. Ghairi. Rom sukun mahad. Taib sawaun. Sukun mahad. Rom wa isma. Taib. Waqalati khruj. Waqalati. Kenapa? Alis syakal. Nah sekarang tinggal melihat. Ada matnya atau tidak. Alamatnya harus dilihat. Nah. Nasta'inu sekarang. Nasta'inu dibaca apa? Sukun mahad. Kalau sukun mahad berhenti di situ dibaca berapa? 246. Syukurul mahal dibaca 246. Wal ismam. Wal ismam sama sudah. Kalau pokoknya syukurul mahal dan ismam sama. Ismam 246. Warom. 25. Li'an al-rom kal-wasl. Li'an al-rom kal-wasl. Al-rom itu seperti kita baca wasl. 6. Sawain. Sawal mahat. Dibaca berapa? 246. 46. Imunawar. Anda munawar. Baca berapa? Endak. Dua, bagaimana mat wajib dua? Endak semua apa? Empat lima enam. Mat wajib mutasil ya enggak di situ. Mat wajib mutasil dibaca mat wajib berapa? 45, tapi di situ berhenti. Jadi 456. Tiga bacaan. Sawain. Nah, sekarang ismamnya berapa? Enggak. Bagian semuanya jangan khawatir insyaallah. Ismamnya berapa matnya? Firman. 456. Nah, ini Umar. Enggak ada. Kenapa enggak ada? Kenapa enggak ada? Ini Umar. Anda ya bin Wahid. Karena kasrah. Nah, sekarang yang romnya berapa? Romnya berapa? Anda ya main. Anda ya Zaid. Adri, Ahmad. Dua, mat wajib dibaca dua harakat. 56. Anda ya Farzi. Kan. 56. Bukman. 45. 6-nya. Enggak ada, kenapa enggak ada? Sebagai alasan sekarang. Kenapa enggak ada? Kalwasl. Al-Rom kalwasl sebagai kita baca terus. 45. Nah, karena itulah sawain berapa bacaan? Itulah sih. Dua bacaan. Dihitung berapa jumlahnya? Sekolah mahal berapa? 3, 4, 5, 6. Tip. Rom 2, 4, 5. Berapa bacaan kalau begitu? 5 bacaan. Sawain 5 bacaan. Nah, ini Abdullah. 6. Ghaira. Ghaira dibaca apa? Rom. Indak. Bas. Surin mahab. Fakot. Kenapa? Apa-apa? Kan terakhirnya fathah. Berapa bacaan di situ? Ghayra. 3. Berapa? 456. Ya, hendak berbasit 246. Sekarang ghairi. Nah, hendak ya Abbas. Dibaca apa pertama kali? Sukun mahad berapa? 246. Yang kedua rom berapa? 26. Andak. Ron berapa? Endek. Empat, endek. Lima, enam. Dua, mahi. Endek. Empat, lima. Wairi. Jihad. Enam. Asan. Bukan enam jawaban asan tadi, bukan. Ini asan. Empat, lima, enam. Paham. Ini Abdul Wahab. Perdos. Endek. Endek. Endek. Endek, endek. Belakang. Endek, Surai. Endek. Abdullah, endek. Dua. Endek, Abdul Salam. Endek, endek. Sahabat Nadharah. Endek, Abu Ammar. Endek. Dua. Endek, Firdaus. Dua. Endek, ya Saif. Satu setengah. Endek. Dua, empat, enam. Rahman. Endek, endek. Dua, empat. Endek, Nizar. Abdullah. Endek. Enam. Endek. Endek. Satu. Kalau asalnya berapa? Akon harokatin. Akon harokatin. Satu setengah ini belum ada. Saya baru mendengar satu setengah. Taib. Labas. Nah. Yang penting kurang dari dua harokat. Wairi. Wairi. Jadi baca apa? Dengan suara yang lirih. Wairi. Wairi. Bagian semua, ya enggak? Baik. Ghairu sekarang. Ghairullah contohnya. Sekarang mahat berapa? 246. Ismam. 246. Satu. Akon haraketin. Berarti berapa bacaan? 7 bacaan. Baik. Nah, sawa'un. Ndak. Sebelum mahat berapa? 46. Bismam. Ndak, ndak. 456. 456, bismam. 45, berapa bacaan? Ini selain 8. Sawa'un, 8 bacaan. Abi sekarang. Tabat si ada Abi. Berapa bacaan hendak? Sekolah mahan. Dibaca berapa harokat? Hendak. Pas. Kalau kalian tak sampai takut. Sudah harokatain fakot. Nah, sudah harokatain. Nah, bas sudah harokatain. Abi. Nah, sekarang ya abadi. Abadi. Oh ya abadi. Mahal berapa panjangnya? Dua harokat. Anda menawar. Anda. Mahal warob berapa harokat? Sukun mahal. Satu harokat. Berapa satu? Endek. Endek, endek, endek. Laisa lahal mad. Nah, tidak ada mat di situ. Ya abadi. Di. Nah. Ya abadi. Nah. Lima ta'budu. Ya abadi. Lima sekarang. Lima berapa bacaan? Lima, lima berapa bacaan? Satu. Eh? Dibaca apa? Harakatain. Ha. Ala indak. Lima, lima berapa bacaan? Anda-anda ya Zain? Anda ya. Assalamualaikum Ahmad. Dibaca apa? Selamat fakot. Nah, bagaimana cara membacanya? Lala, lima, lima. Bagaimana cara membacanya? Iya, bagaimana cara membacanya? Endak, endak. Lima. Nah, endak. Bagaimana cara membaca sukun mahat lima? Hah? Ini yang mau. Lima, lima. Ewa lim. Ya enggak. Cara bacanya lim. Sukun mahat. Dibaca sukun. Banyak yang bingung kenapa bingung. Tak budu sekarang. Tak budu. Berapa bacaan? Tiga bacaan. Ayas. Sukun mahat berapa harokat? Dua empat enam. Wal ismam. Ismam berapa bacaan? Ismam sama dengan sukun mahat. Andak. Ini Ahmad. Ini Faruzi. Faruzi paham? 246. Ismam 246. Warum berapa? 45. Masih banyak yang ngawur. Andak. Tiga bacaan es. Panjangnya berapa? Tidak ada mat di situ. Takbut, masa takbut? Masa bacanya begitu. Tidak boleh bacanya takbut. Ada yang baca begitu, nah. La abudu ma takbudu, la antum abudu nama akbud. Ada yang baca begitu, nah. Akbud. Sekarang aliman, hakimah, hakimah di situ, enggak berhasil. Sukun mahat, berapa panjangnya? Kemudian, hal fakot, sukun mahat. Nah, aliman, hakimah, sukun mahat saja. Dibaca dua harokat. Baik, sekarang ma'a. Ma'an. Nah, hendak dibaca berapa? Nah, Abdullah belum tahu. Hendak Sulawesi. Sumahat. 246. 456. Hah, hendak. Iya, berapa? Berapa? 456. Ha, hendak. 456, ha. Harkatain. Nah, kenapa? Ada sukun. Mana-mana tanwin. Tapi juga keliru. Nah, hendak. Berapa bacaan? Berapa bacaan hendak? Andak-andak. Andak ya. Berapa bacaan? Enam, andak. Empat, enam. Andak. Andak ya. Lemahi. Nek. Berapa bacaan? 46. Nek. Jihad. Dua bacaan. Dibaca apa? Butuh. Takut. Ma'an sekarang berapa bacaan? Dibilang sulit, tidak percaya. Banyak pertanyaan. Endak. Endak Hasan. Endak. Endak Wahab. Endak Firdaus. Endak 10 tahun. Endak Umar. Satu. Endak. Endak. Endak Sulayani Abdurrahman. Satu. Endak. Abbas. Abdullah. Endak belakang. Untuk salam. Abu Ammar. Enggak tahu. Hah? Harga tain. Hah, endek. Berapa bacaan? 4 bacaan. Ah, coba sebutkan. 456. 2456. Hah. 456. Telah. 456 endek Nizar. Endek. Endek Fatah kembali depan. Endek. Bagaimana? Berapa bacaan? 4 bacaan coba. Boleh dibaca ma gitu? Endek. Endak. Gak bacaan endak. Endak. Gak tahu semua. Endak. Endak. Iya berapa bacaan? Satu. Endak. Endak. Endak. Endak. Eh dua bacaan. Eh halah. A nya terakhir tetap dua harokat situ. Sedangkan ma-nya di situ boleh dibaca 4, boleh dibaca 5. Tadi berapa? 2 bacaan. Ma-a-a. Ini 4. Sekarang ma-a. Selesai. 2 bacaan. Iya enggak? Paham enggak ini? Awas ketipu. Nah. Az-zakarain. Az-zakaraini. Berapa bacaan? Berapa bacaan? Keliru sudah. Endak. Endak. Berapa bacaan endak-endak ya antarrahim? Endak. 5, endak. 8, sebutkan. Sebelum maham. Delapan atau lebih? Endak. Berapa bacaan? Endak. Sekolah bagaimana? Akan halakitain. Ah sudah keliru. Endak. Belakang. Sawa PR ini. Berapa bacaan? 4. 5. 8. Tum lihat. Di situ boleh dibaca apa? Tasil dan mat. Kita baca sukun mahat berarti. Nah, kita baca az-zakaroin. Nah, dua harokat, empat harokat, enam harokat. Nah, sudah tiga. Kita baca dengan mat, dibaca panjang. Az-zakaroin. Nah, dua harokat, kemudian empat, kemudian enam. Jadi sudah enam bacaan. Warrom. Rom berapa? Dua. Dibaca tashil, dibaca sama ibdal. Itu delapan. Delapan bacaan. Bahkan nanti kalau masuk kiraah. Nah, wars itu. Dari al-an sampai bacaan 78 bacaan. Itu delapan bacaan. Gimana caranya? Nanti dulu tapi ini pahamkan dulu ini, pahamkan dulu. Nah, dimrojah. Bedakan antara hamzah dan ain. Ru'ya dan ta'burun. Ta'burun. Harus beda antara ain dan hamzah. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Demikian. Lirru'ya, kan? Lirru'ya. Bersih, suaranya bersih. Lirru'ya. Lirru'ya. Langsung tebal, roknya langsung tebal. Lirru'ya. Lirru'ya. Ya ayyuha. Ya ayyuha. Sama iya. Iya itu nanti di ujung. Ya ayyuha. Ya, ya jadi pertengahan. Ya ayyuhal mala'u aftuni. Di situ dua hamzah harus jelas. Karena ada qiraah yang baca dengan al mala'u waftuni. Qiraah wars misalnya, atau qiraah qalun. Waf diganti dengan waw. Ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum lirru'ya ta'burun. Ulang sama-sama. Berhenti pada ya bacaan. Anda ya Lazis. Ya di situ berapa bacaan? Bacaan esnya. Ya. Ya ayuha. Ya. Berhenti di situ. Empat lima. Lah ya Ahmad. Ya ayuhan. Ya. Ya darurah misalnya. Berapa bacaan? Satu bacaan. Yang dibaca dengan dua harakat. Ya. Nah, tidak boleh ya, tidak boleh. Oh, berhenti. Terpaksa misalnya mau melanjutkan ya bisa ti ya. Langsung habis nafasnya ya. Nah.